Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan membahas tentang fitnah harta. Namun sebelum kita mengupas tentang fitnah harta, kita akan membahas terlebih dahulu tentang sebuah teori agar ketika kita menderma atau beramal, kita tidak menjadi ujub dengan amal yang kita lakukan. Terutama amal sosial. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk amal yang sifatnya mutaaddi, yaitu amal sosial, hati kita lebih sensitif dibandingkan dengan amal yang sifatnya qasirah. Untuk amal yang qasirah, yaitu amal yang sifatnya pribadi, seperti membaca Al-Quran, atau sholat, atau zikir, atau yang lainnya termasuk puasa, sangat mungkin bagi seseorang untuk merahasiakannya. Berbeda dengan amal muta'addi. Kalau amal muta'addi, maka mau tidak mau akan tampak dan dilihat oleh orang lain. Bahkan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh orang lain. Seperti mengajar, kemudian mengisi pengajian termasuk diantaranya. Kemudian juga menderma, memberikan donasi, wakaf, dan seterusnya. Dan secara umum, perjuangan untuk ikhlas dalam amal muta'addi tentu saja lebih berat dibandingkan perjuangan ikhlas untuk amal yang qasir. Karena untuk amal yang qasir, amal yang terbatas pada pribadi, orang lain sangat mungkin untuk tidak tahu. Kita puasa dan sangat mungkin tetangga kita tidak tahu. Kita membaca Al-Quran dan sangat mungkin orang di kanan kiri kita tidak tahu. Tapi kalau amal muta'addi, kita mengajar, kita berkhutbah, atau Anda menderma, sangat mungkin orang lain untuk tahu. Sehingga terkadang hati ini menginginkan mendapatkan pujian dari amal yang kita kerjakan. Selanjutnya kita akan baca bukunya. Jangan dipahami bahwa ketika Anda memberikan sebagian harta Anda kepada orang lain, jangan sampai dipahami Anda sedang memberikan rizki kepadanya. Bisa jadi ini termasuk di antara su'udzon kepada Allah, karena pemberi rizki adalah Allah Ta'ala dan bukan manusia. Sehingga ketika Anda memberikan sesuatu kepada orang miskin di sekitar Anda, jangan sampai Anda memahami bahwasanya Anda sedang memberikan rizki kepadanya. Jangan pula dipahami bahwa pada saat Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, Anda berada di posisi lebih tinggi dibandingkan dirinya. Sebab ini memicu perasaan ujub, angkuh dengan kehebatannya. Sehingga saat si A memberikan kepada si B, jangan sampai si A memahami, saya lebih tinggi derajatnya dibandingkan si B. Saya lebih bertakwa dibandingkan si B. Saya lebih unggul dibandingkan si B, dan seterusnya. Memang benar Anda sedang memberikan kebaikan kepada orang lain. Namun bukan berarti Anda lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan penerima kebaikan itu. Dan ini satu prinsip yang layak untuk kita jaga. Siapapun penerima harta yang kita berikan, meskipun dia orang fakir miskin, atau dia seorang yang sedang belajar ilmu agama, misalnya santri tahfidzul Quran, atau pelajar yang sedang menuntut ilmu agama, atau yang lainnya. Sehingga betul Anda disebut oleh Nabi SAW sebagai Al-Yadul Ulya. Yang kata beliau, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Dalam arti beliau memberikan motivasi. Memberi jelas lebih baik dibandingkan menerima. Namun bukan berarti pemberi selalu lebih tinggi derajatnya dan ketakwaannya dibandingkan penerima. Sehingga kita hilangkan perasaan seperti ini. Pada saat kita menderma, kita beramal, kita merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih bertakwa dibandingkan orang yang menerima harta kita. Untuk mengatasi munculnya perasaan semacam ini, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, pada saat Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, hadirkan perasaan bahwa Anda sebenarnya lebih butuh kepada orang itu. Sehingga saat kita memberikan harta kepada si A, hadirkan dalam diri kita perasaan, saya lebih butuh dibandingkan si A. Kenapa? Karena ketika orang itu menerima pemberian kita, maka kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala sedekah. Catat ini ya. Saat kita memberikan harta kepada si A, berarti kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala sedekah. Andai si A tidak dan semua orang tidak mau menerima pemberian kita, tentu kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala sedekah. Sehingga kita tidak akan merasa diri Anda, tidak akan merasa diri kita lebih mulia dibandingkan penerima. Karena Anda pun membutuhkannya. Karena kita pun membutuhkannya. Masya Allah ya. Ini prinsip. Jadikan, tanamkan perasaan. Karena sebenarnya mengatur ikhlas itu kan latihan menghadirkan perasaan. Mengatur diri ini agar tidak ujub. Sebenarnya latihan menghadirkan perasaan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara seperti ini. Bahwa saat Anda memberi, Anda punya kesempatan untuk dapat pahala. Andaikan orang yang Anda kasih itu nggak mau menerima, berarti kesempatan itu hilang. Semua orang nggak mau menerima pemberian kita, berarti kita nggak punya kesempatan untuk dapat pahala sedekah. Maka di saat itulah kita akan merasa, saya lebih butuh dibandingkan Anda. Dengan ini saya butuh pahala. Padahal Anda ketika menerima ini, Anda menerima uang. Menerima harta. Dan tentu saja, walil akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Sehingga penerima itu menerima harta. Dia menerima dunia. Sementara Anda ketika memberi dan diterima pemberian Anda, Anda mendapatkan akhirat. Tentu saja dengan syarat ikhlas dan seterusnya ya. Syarat-syarat diterimanya amal. Namun, dalam konteks ini ketika Anda memberikan sesuatu dan pemberian Anda diterima, berarti di posisi ini Anda sedang mendapatkan pahala, Anda berpeluang untuk mendapatkan pahala sehingga Anda merasa lebih butuh untuk pemberian itu diterima. Baik, ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua, pada saat Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, hadirkan perasaan bahwa Anda sebenarnya sedang bermuamalah dengan Allah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang nanti akan membalas amal kita. Sehingga diiringi dengan harapan kepada Allah untuk balasannya. Anda bisa hadirkan perasaan bahwa memberikan sebagian harta ini kepada orang lain karena saya butuh pahala sedekah dari Allah. Sehingga ketika Anda memberikan sesuatu, Anda tidak akan berpikir untuk mengharapkan balas budi dari penerima, baik ucapan terima kasih, senyuman, ataupun doa. Andaikan tidak didoakan sekalipun, bagi kita nggak jadi masalah. Karena yang Anda harapkan adalah balasan dari Allah, bukan balasan dari penerima. Nah, teori ini disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana caranya agar orang itu tidak merasa sakit hati dan tetap dia bisa merasa bahagia pada saat dia beramal, sementara dia tidak mendapatkan balasan dari amal yang dia kerjakan. Beliau mengatakan, "Wa min anfa'il umuri litardil hammi." Antutina nafsaka ala alla tatluba syukra illa minallah. di antara cara yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan keresahan adalah menanamkan pada diri Anda untuk tidak mengharapkan balasan terima kasih kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahsanta ila man lahu haqqun 'alaika aw man laisa lahu haqqun fa'lam anna hadza mu'amalatun minka ma'a Allah fala tubali bi syukri man an'amta 'alai. Sehingga ketika Anda berbuat baik kepada orang lain, baik berbuat baik yang wajib Anda tunaikan, misalnya berbuat baik kepada anak istri, maupun berbuat baik kepada orang lain yang tidak wajib Anda tunaikan, misalnya berbuat baik kepada orang lain yang miskin, atau kepada orang yang tidak Anda kenal, maka sadarilah bahwa yang Anda lakukan ini adalah sedang bermuamalah dengan Allah. Fa'lam anna hadza mu'amalatun minka ma'a Allah. Sadarilah bahwasanya Anda sebenarnya sedang bermuamalah dengan Allah. Fala tubali bi syukri man an'amta 'alai. Sehingga Anda tidak akan mempedulikan balasan terima kasih dari orang yang memberikan, dari orang yang menerima kenikmatan, menerima kebaikan dari Anda. Sehingga baik orang ini mau mengucapkan terima kasih maupun tidak, kita enggak peduli. Bahkan andai pun, ya, ada orang yang Anda kasih, ternyata orang itu justru menjadi musuh Anda, memusuhi kita. Kita merasa santai saja. Dalam arti kita tidak merasa sakit hati dengan pemberian itu. Kamu sudah saya kasih, kenapa justru kamu memusuhi saya? Dia benci dengan kita, ya terserah, itu urusan dia. Karena kita punya keyakinan bahwa pemberian kita, amal kita kepada dia, hakikatnya adalah, sebenarnya adalah muamalah kita dengan Allah, bukan dengan dia. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan firman Allah yang menceritakan tentang karakter penduduk surga. Bahwa di antara karakter mereka, pada saat mereka memberikan kebaikan kepada orang lain, mereka tidak berharap balasan terima kasih selain dari Allah Ta'ala. Allah ceritakan di surat Al-Insan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Mereka ngasih harta yang mereka sukai kepada orang lain. Kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir. Asir artinya tawanan. Dan tawanan itu bisa jadi dia dalam kondisi kafir. Sehingga ini dalil boleh memberikan sesuatu kepada orang kafir. Di antaranya adalah tawanan. Lalu dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Aku berikan ini kepada kalian untuk Allah. Liwajhillah dalam rangka mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Dan aku tidak mengharapkan balasan maupun rasa terima kasih dari kalian. Sehingga aku kasih ini, semoga Allah yang balas. Aku kasih ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pahala. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan balasan dan rasa syukur dari kalian. Terutama yang kebaikan yang kita berikan kepada orang lain yang sifatnya wajib. Seperti nafkah untuk anak, untuk istri, keluarga, dan yang lainnya. Yang itu kita patut untuk meyakini bahwa saya menunaikan ini karena perintah Allah. Sehingga saya melakukan seperti ini. Hakikatnya kita sedang bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai untuk bagian yang pertama yang membahas tentang antara mukmin dengan dunia. Karena sebenarnya buku ini terdiri dari 4 pembahasan pokok, ya. Pertama, pembahasan tentang bagaimana interaksi yang ideal antara mukmin dengan dunia. Yang kedua, memahami fitnah harta. Yang ketiga, bagaimana caranya agar kita tidak tamak dengan dunia. Dan yang keempat, baru kita bahas tentang kode etik pengusaha muslim. Sehingga judul buku ini sebenarnya adalah cuplikan dari salah satu bab yang ada di buku. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitnah dunia, fitnah harta. Seperti apa potensi bahaya harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Pertama, fitnah dunia bisa jadi lebih berbahaya. Setiap umat memiliki fitnah. Apa sih fitnah itu? Keadaan yang membuat mereka jadi rusak agamanya. Fitnah adalah kondisi di mana itu bisa berpotensi merusak keimanan seseorang. Jika orang itu tidak benar dalam menyikapinya. Berarti semua yang ada di sekitar kita berpotensi fitnah. Betul sekali. Harta kita, keluarga kita, anak dan istri, termasuk suami, bahkan siapapun yang ada di sekitar kita, termasuk tetangga, teman, kemudian apalagi, siapapun yang ada di sekitar kita. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan, "Waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Aku jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain. Sehingga antara satu manusia dengan manusia yang lain jadi sumber fitnah. Atasbirun, sejauh mana kalian bisa bersabar. Sehingga yang kaya fitnah bagi yang miskin. Yang miskin fitnah bagi yang kaya. Yang sehat fitnah bagi yang sakit. Yang sakit fitnah bagi yang sehat. Rakyat sumber fitnah bagi pemerintah. Pemerintah juga sumber fitnah bagi rakyat. Antara seseorang dengan tetangganya, dia menjadi sumber fitnah bagi tetangganya. Dan tetangganya jadi sumber fitnah baginya. Lelaki dan wanita juga seperti itu. Lelaki sumber fitnah bagi wanita. Wanita juga sumber fitnah bagi lelaki. Suami dan istri juga sama. Dan tak terkecuali jamaah, ustadz bisa jadi sumber fitnah bagi jamaah, dan jamaah jadi sumber fitnah bagi ustadz. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan sebagian kalian sumber fitnah bagi yang lain atasbirun, sejauh mana kalian bisa bersabar. Makanya yang gagal, maka imannya turun, disebabkan karena dia terfitnah. Dan yang berhasil, maka imannya naik. Sehingga dia semakin tinggi derajatnya. Disebabkan karena dia lulus ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, di surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaku. Wala ya'lamanna al-kadzibin. Ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Ayyakulu amanna, untuk mengatakan saya beriman. Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak difitnah. Maksudnya adalah diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadzibin. Sehingga Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur pengakuannya dalam beriman. Dan Allah tahu siapa yang berdusta. Sehingga jamaah yang dimakan Allah. Kalaupun saat ini kita mengalami sebuah ujian. Kenapa kehidupan saat ini lebih susah? Penuh dengan ketegangan. Antara satu ormas dengan ormas yang lain. Nampaknya kebenciannya semakin mengerucut. Suasana politik di negara kita selalu diwarnai dengan saling sindir, saling menyudutkan, belum lagi peran para wartawan dan media-media sosial, media-media massa. Mereka berusaha bagaimana semakin memperuncing permusuhan itu. Makanya kadang kita membaca berita, selesai baca sakit hati. Belum lagi suasana pemilu, Masya Allah, saling serang. Melalui media. Sehingga setiap kali baca berita selalu sakit hati. Dan menurut saya, wallahu a'lam, yang paling besar dosanya di sini adalah wartawan. Ya, sehingga dia selalu membuat berita misalnya. Orang yang pakai baju seperti ini melakukan tindakan ini. Hanya satu cuplikan apa, entah gimana caranya, biar ini sakit hati. Nanti dibalas sama pihak yang sana. Yang pakai baju seperti ini, pakai, padahal cuma sebatas pakai baju. Entah atribut yang apa dia angkat. Untuk menunjukkan ini adalah berada di kelompok ini. Ini berada di kelompok ini. Satu hal yang ma'ruf saya kira. Ya. Dan Bapak Ibu juga sudah sering apa melihat suasana seperti itu. Kalau ada kayak gini, tolong berita itu jangan dibuka. Dan kadang berita itu keluar masuk dalam HP kita, tiba-tiba muncul. Terus ada ketertarikan untuk apa misalnya, ya untuk ngeklik. Sebaiknya jangan. Baik, abaikan semua bentuk berita seperti ini. Karena itu menjadi titik noda bagi hati kita. Saya yakin ya, orang yang seperti ini akan selalu sakit hati. Baca berita sakit hati, baca berita sakit hati. Sehingga itu melemahkan batin kita. Selalu kita akan diwarnai dengan sakit hati setiap baca berita. Makanya tidak baca berita itu ya, membuat hati kita menjadi lebih tenang, lebih santai. Mengejar berita politik itu akan membuat kita selalu sakit hati. Tayyib. Makanya kita berusaha untuk membentengi hati kita biar hati kita tidak terlalu sering terluka dengan kondisi macam ini. Jangan ikuti ya orang-orang yang dia suka mengadu domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti kull halafim mahin hammazim masyaim binamim." Jangan engkau ikuti wala tuti kull halafim mahin setiap orang yang suka bersumpah yang terhina. Hammazim masyaim binamim. Dia suka hammaz. Suka mencela orang lain, menyudutkan orang lain. Masya'im binamim, berjalan kemana-mana dalam rangka untuk menyebarkan adu domba. Nah, itu para pewarta berita yang suka adu domba kayak gitu ya. Masya'im binamim, dia itu berjalan kemana-mana dalam rangka untuk menyebarkan adu domba. Sehingga selalu menyudutkan, menyudutkan, menyudutkan. Akhirnya membaca, orang yang membaca sakit hati. Baik yang berada di kubu satu maupun di kubu dua. Selalu seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga suasana ketegangan semacam ini segera berakhir. Dan kita memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada para wartawan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan kalaupun mereka tidak bisa dihentikan perbuatannya, semoga Allah yang menyelesaikan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tayyib. Karena itu jamaah, perkecil potensi fitnah dengan cara tidak banyak membahas makhluk. Dan obati hati kita dengan cara lebih banyak membahas wahyu Khalik. Karena itulah ada ungkapan yang mengatakan, "Dzikrul makhluki da'un wa dzikrul khaliqi dawa'uhu." Membahas masalah makhluk itu penyakit. Sehingga membuat hati manusia selalu sakit hati. "Wa dzikrul khaliq dawa'uhu." Dan mengingat Allah Ta'ala dengan mempelajari wahyunya atau berzikir mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itulah obatnya. Sehingga dengan cara kita menyibukkan diri belajar syariat, di saat orang ramai menyibukkan diri membaca berita politik, itu salah satu di antara cara untuk membentengi hati kita. Biar hati ini tidak dinodai dengan penyakit-penyakit tadi. Selalu dihujani dengan kebencian. Ya, benci, benci, benci. Isinya koran, gak lepas dari itu. Kita baca koran selalu nyeklit. Selalu nyelekit ya. Nyelekit ini ada kebencian dalam hati. Tayyib. Kita lanjutkan. Bahwa semua makhluk akan diuji oleh Allah. Dan ujian itulah fitnah. Ada yang fitnahnya Allah letakkan pada kekuatannya. Sehingga dia merasa sombong dengan kekuatannya. Seperti kaum 'Ad yang didakwai oleh Nabi Hud. Alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman. Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, mereka fastakbaru fil ard, mereka bersikap sombong di muka bumi ini dengan cara yang enggak benar. Wa qalu, dan mereka mengatakan, man ashaddu minna quwwah, siapa yang lebih hebat dibandingkan kami? Karena memang mereka itu fisiknya besar-besar, ya. Badannya kuat-kuat. Mereka disebut oleh para ulama ahli sejarah dengan Al-Amalik, para raksasa. Sehingga fisiknya besar, badannya kuat, dan mereka merasa enggak bakalan ada yang mampu mengalahkan kami. Ada juga fitnahnya yang diletakkan oleh Allah pada wanita. Seperti Bani Israel. Allah, Nabi SAW bersabda, wa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama yang terjadi pada Bani Israel adalah fitnah disebabkan karena wanita. Baik. Dan fitnah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi atau diletakkan oleh Allah pada harta. Fitnah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan oleh Allah taala pada harta. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatul mal, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya, setiap umat memiliki fitnah. Dan fitnah umatku diletakkan oleh Allah pada harta. Sehingga, ujian harta bagi umat Muhammad SAW itu lebih berat dibandingkan bagi umat-umat sebelum kita. Maka dari sinilah kita bisa memahami bahwa bisa jadi fitnah dunia lebih berbahaya. Sehingga orang saling membunuh karena dunia. Orang saling, apalagi misalnya, menyakiti karena dunia. Orang bahkan bisa menyimpang dari kebenaran karena dunia. Dan banyak orang yang kemudian jadi kafir karena dunia. Dan seterusnya. Banyak sekali fitnah dunia. Kadang kita mendapatkan informasi, kenapa ini dia saling membunuh? Karena rebutan warisan. Karena rebutan ini, Masya Allah. Belum lagi kalau kemudian untuk urusan, ya namanya politik, pasti latar belakangnya adalah karena dunia. Kenapa dia sampai nyikut seperti itu? Karena dia ingin punya potensi dunia yang lebih besar. Akhirnya misalnya mereka saling sikut, mereka saling membunuh, mereka saling ini dan seterusnya. Banyaknya harta yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat mereka saling berebut dan saling memusuhi. Allah berfirman, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walaki yunazzilu biqadarin ma yasha." Andai Allah membentangkan rizki untuk para hambanya seluas-luasnya. Andai Allah bentangkan rizki untuk para hambanya, membentangkan harta untuk para hambanya seluas-luasnya. La bagau fil ardi. Tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Namun Allah turunkan rizki itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ada di surat Asy-Syura ayat 27. Baik, silakan Anda buka mushaf surat Asy-Syura ayat 27. Ada apa, Pak, dengan surat Asy-Syura ayat 27? Saya mengajak Anda untuk melihat kanan kirinya, ya. Di surat Asy-Syura ayat 27 Allah berfirman seperti ini. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Andaikan Allah bentangkan rizki untuk para hambanya seluas-luasnya, maka mereka akan bertindak melampaui batas. Sehingga keberadaan rizki itu tidak mendatangkan kebaikan baginya. Lalu di ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dialah zat yang menurunkan al-ghais. Al-ghais adalah hujan. Yang mendatangkan kebaikan. Min ba'di ma qanatu. Setelah mereka berputus asa. Karena susah mendapatkan air. Wa yanshuru rahmatahu. Dan dia menyebarkan rahmatnya. Ada tafsir yang pernah disampaikan oleh guru saya. Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Beliau mengatakan, di ayat 27 surat Asyura, Allah menyebut tentang masalah rizki. Di ayat 28, Allah menyebut tentang masalah hujan. Agar orang memiliki perhatian. Gambaran bagaimana cara Allah Ta'ala menurunkan rizki kepada hamba. Gimana gambarannya? Anda bisa perhatikan. Hujan itu diturunkan oleh Allah setahap demi setahap. Dan bentuknya rintikan. Rintikan-rintikan hujan. Dan itu diturunkan setahap demi setahap. Setahap demi setahap itu gimana, Pak? Hari ini curah hujannya sekian. Besok curah hujannya sekian. Besok lagi curah hujannya sekian. Bulan ini sekian, bulan depan sekian, dan seterusnya. Dan semuanya ditakar oleh Allah. Biqadari maqdur, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Allah tidak menurunkan hujan itu sebagaimana layaknya air terjun. Yang airnya gede gitu ya. Airnya besar, turun dari awan, airnya besar sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kumpulkan hujan itu jadi satu. Sehingga misalnya, tahun ini curah hujannya total sekian. Misalnya. Ya, saya tidak paham ya, satuan curah hujan itu apa. Misalnya, total curah hujan tahun ini sekian. Coba Anda bayangkan, andaikan curah hujan dalam waktu setahun, diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam waktu sehari. Kira-kira gimana? Mungkin akan banyak sekali bangunan yang rusak. Manusia nggak bisa hidup. Mati semuanya. Karena tiba-tiba turun hujan yang sangat banyak, gitu ya. Yang itu akan membuat bangunan akan hancur. Sehingga bentuknya bukan rintikan, bukan tetesan-tetesan rintikan, bukan. Tapi langsung dalam bentuk yang besar. Seperti air terjun. Baik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya, hujan itu memberikan manfaat bagi manusia. Turunnya dengan rintikan. Sehingga benda-benda yang dimiliki oleh manusia bisa bertahan. Atap rumah kita, kemudian benda yang ada di sekitar kita, dia bisa bertahan. Anda bisa bayangkan andaikan turunnya seperti air terjun. Mungkin atap kita nggak sanggup untuk menahan. Sehingga seperti itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih rizki. Allah menurunkan rizki bukan langsung sekaligus banyak gitu ya. Seperti yang diharapkan oleh manusia. Kadang kita berharap, ya Allah, kapan punya langsung harta segede ini gitu ya. Biar kita bisa eksekusi lahan ini mau dibeli, rumah ini mau dibeli. Kita berharap kapan segera punya mobil. Kapan segera punya rumah. Sehingga orang ingin segera dapat sesuatu. Ingin langsung dapat gede. Justru itu membahayakan bagi dirinya. Makanya Nabi SAW melarang penyakit istibtok ya. Ingin cepat sukses. Cepat dapat banyak. Sebelum waktunya. Karena yang terjadi itu justru membahayakan dirinya. Dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Pahami kondisi hujan. Dengan itu kita bisa mengambil pelajaran. Seperti itulah gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan rezeki kepada hambanya. Karena itulah yang lebih ditakutkan oleh Nabi SAW bagi umatnya. Bukan kemiskinan, tapi kekayaan yang membuat mereka berebut dunia. Dari Abu Ubaidah Ibn Jarrah, radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوا كَمَا تَنَافَسُوا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang lebih aku takutkan menimpa kalian. Namun yang lebih aku takutkan menimpa kalian antubsatad dunya alaikum. Dunia itu dibentangkan untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada umat sebelum kalian. Fatanafasu kama tanafasu. Lalu kalian berlomba sebagaimana mereka berlomba. Lalu dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana dunia itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga orang berpotensi, dan Allah paling tahu keadaan hambanya, manusia itu lebih berpotensi untuk saling jahat ketika dunia dibentangkan untuknya. Sehingga dia semakin kaya, lebih berpotensi, semakin jahat. Kita lihat contoh bahaya dunia bagi agama manusia. Nabi SAW memberikan gambaran sebagai berikut. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsada laha min hirsil mar'i 'alal mal والشرف لدينه." Dua serigala lapar yang dilepas di kandang kambing, insyaallah. Dua serigala lapar yang dilepas di kandang kambing. Kenapa enggak satu? Karena serigala, anjing, dan seterusnya, hewan-hewan yang seperti ini itu akan semakin berani kalau ada temannya. Dia semakin berani, semangat dalam merusak kalau ada temannya. Tidaklah lebih merusak dibandingkan ketamakan seseorang terhadap dunia dan jabatan yang bisa merusak agamanya. Sehingga dua serigala lapar dilepas di kandang kambing. Masya Allah, ya ada yang kegigit telinganya, ada yang cuma digigit satu kakinya, ada yang digigit perutnya. Sehingga serigala itu akan banyak makan, cuma dia cuma sebagian dimakan. Artinya banyak kambing yang mati. Disebabkan karena ulahnya dua serigala ini. Tapi kata Nabi SAW, tamaknya seseorang terhadap harta dan jabatan bisa lebih berbahaya bagi agamanya dibandingkan bahayanya dua serigala terhadap segerombolan kambing. Orang liberal berharap agar setiap karyanya dihargai dengan dolar. Karena alasan harta, mereka menampakkan benci dengan Islam. Ada cerita yang pernah disampaikan oleh Ustadz Hartono Ahmad Jais. Barangkali Bapak Ibu sudah sering mendengar nama ini ya. Beliau yang menulis buku Pemurtatan ya, DEIN, ada buku ya, yang membahas tentang masalah bahaya Islam liberal yang ada di IAIN. Jadi saat buku itu terbit belum berubah jadi UIN. Makanya masih judulnya masih nama lama, Pemurtatan di IAIN. Dan beliau pernah dapat pesan dari salah satu tokoh liberal. "Tolong Pak Hartono bantah tulisan saya. Saya punya tulisan, nanti akan saya upload. Tolong Bapak bantah tulisan saya." "Loh kenapa? Kok minta dibantah?" "Karena," kata dia, "semakin tulisan itu membuat gempar di masyarakat, dolarnya makin gede." Nah, salah satu cara agar bikin gempar itu adalah dibantah oleh ya kaum muslimin yang dia punya kapabilitas dalam membantahnya. Makanya sebenarnya cara yang paling efisien dan paling efektif untuk melawan orang liberal adalah nggak usah digubris. Itu lebih membuat mereka sakit hati dibandingkan kalau digubris. Sehingga ada tulisan dari mereka, kok kemudian dibantah dengan detail. Makin senang mereka. Alhamdulillah. Karena berarti tulisan itu berhasil membuat geger masyarakat. Tujuan mereka kan satu. Buat sensasi di tengah kaum muslimin. Makanya ketika mereka membuat satu pernyataan ya, yang bikin geger di masyarakat, kemudian berhasil sampai jadi berita nasional, mereka akan semakin bangga. Sehingga mereka selalu berinovasi, gimana caranya bikin geger. Dan akan selalu ada ya perbuatan-perbuatan mereka ini, kelakuan mereka yang bikin geger di masyarakat. Dari mulai misalnya mengatakan Homer kalau diminum di negeri barat atau di negeri dingin itu boleh. Bikin geger. Kemudian jilbab nggak wajib, geger. Apalagi misalnya, nggak ada riba di bank. Bunga itu bukan riba, geger. Tapi tingkat geger seperti ini masih rendah. Ya, begitu mereka mengatakan zina itu halal dengan konsep milkul yamin, geger. Nah, terus gegernya banyak, gitu ya. Ramai di mana-mana. Dan ternyata itu semakin menaikkan rating dia. Rating orang yang ngomong kayak gini. Dan nanti kita akan menjumpai ada geger-geger yang lain. Sholat nggak wajib, apalagi puasa nggak wajib. Haji itu sebaiknya jangan cuma pas tanggal 9 Dzulhijjah, wukufnya. Itu membahayakan banyak orang karena kumpul jadi satu. Kenapa nggak wukuf itu di tanggal berapa misalnya? Tanggal mulai dari tanggal 1 nanti ada wukuf ya. Jadi wukufnya bertahap. Ya, terserah mereka. Mereka membuat konsep yang ngawur, kemudian dilemparkan ke masyarakat dengan maksud membuat geger di masyarakat. Ada fikih lintas agama, Masya Allah ya. Pla, fikih lintas agama. Dulu sempat diutarakan, tapi karena terlalu rumit untuk dipelajari, jadi gegernya nggak seberapa. Ya. Intinya bikin geger. Dan tujuan besar mereka adalah ingin harta. Ulama usuk, ulama jahat. Berharap kekayaan dari dakwahnya. Karena alasan harta dia lebih memilih untuk menyesatkan, untuk memilih kesesatan dibandingkan hidayah. Sehingga dia tahu ini haram. Tapi secara sengaja, dia menenangkan pelakunya. Bapak gak usah khawatir. Nanti kalau bapak mati tak tahlili. Insyaallah. Insya Allah masuk surga. Nanti gak usah khawatir. Bilang saja, bapak adalah muridnya kiai ini. Nanti akan dibela. La haula wa la quwata illa billah. Kemudian pengusaha yang tidak memiliki takwa berharap bisa untung besar. Karena alasan harta dia harus melanggar semua aturan selama target tercapai. Baik bentuknya rishwah, menipu, riba, bahkan sampai harus membunuh. Bahkan sampai harus membunuh dalam rangka untuk mewujudkan keinginannya. Termasuk di antara bukti bahaya harta, manusia tidak peduli masalah halal haram di akhir zaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengingatkan, Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang satu zaman di tengah manusia di mana orang sudah tidak lagi peduli ketika mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Nah. Dalam Al-Quran, Allah kisahkan bahwa salah satu sebab Fir'aun dan bala tentaranya membangkang kepada Musa alaihi salatu wassalam karena mereka memiliki kekayaan. Sehingga dengan kekayaannya itu, mereka semakin berani terhadap Bani Israel, menindas Bani Israel. Karena itu untuk melemahkan hal ini, Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah. Agar Fir'aun dan pengikutnya dibuat jadi miskin. Diminasakan hartanya. Allah berfirman di surat Yunus. Ayat 88. Musa berdoa. Wa qala Musa. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. fil hayati dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim. Musa berkata, berdoa kepada Allah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya zinatan wa amwala, berbagai perhiasan dan harta kekayaan. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau, dari jalan kebenaran. Lalu Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah harta mereka. Sehingga di sini ada seorang nabi yang berdoa kepada Allah agar hartanya orang kafir dibinasakan. Siapa itu? Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah agar hartanya Fir'aun dibinasakan. Musa berharap ketika potensi harta Fir'aun dilemahkan, tingkat kejahatannya akan lebih berkurang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sumber kebinasaan terhadap hartanya Fir'aun dengan cara Allah datangkan al-jarad. Allah datangkan belalang. Yang belalang itu menghabisi tanamannya orang-orang Mesir. Sehingga sampai mereka kekurangan pangan. Lalu Allah datangkan al-kummal, kutu. Sehingga mereka itu sibuk dengan kutu. Wadhafadi. Kemudian Allah datangkan kata. Maka setiap mereka buka sesuatu, buka kerodong makanan, ada kata. Di mana-mana penuh dengan kata. Dan ad-dam, darah. Yang darah itu adalah ada pada air yang dimiliki oleh orang-orang Fir'aun, orang-orang Mesir. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Ada di surat Al-A'raf ayat 133. Fa'arsalna alaihimu tufana wal jarada wal kummala wal dhafadi'a wal dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qawman mujrimin. Lalu aku kirimkan kepada mereka tufan, banjir, wal jarad, belalang yang makan hasil tanaman mereka, kummal, kutu, dhafadi', kata, wadam, darah. Sampai diceritakan, ketika mereka mau minum, setiap nuang air itu berubah jadi darah. Ayatin mufassalat yang merupakan tanda-tanda Allah, mukjizat yang rinci. Fastakbaru, tapi mereka bersikap sombong. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah orang yang suka berbuat maksiat. Nah. Baik, sehingga di sini jemaah yang dimuliakan Allah, kita hanya hendak memberikan sebuah kesimpulan bahwa bisa jadi fitnah harta itu berbahaya bagi kita, karena itu menuntut kita untuk kewaspadaan penuh terkait masalah harta. Jangan sampai karena disebabkan harta menyebabkan kita menjadi orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita bacakan pertanyaan melalui ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh meminta bantuan modal dari orang yang berpenghasilan haram? Ini pernah kita bahas di kajian tentang pengantar fikih jual beli. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab ketika beliau memberikan rincian tentang ini ya, hukum mengambil harta orang yang pendapatannya haram. Yang pertama, jika pendapatannya murni haram, dia nggak punya yang halal sama sekali. Pendapat yang benar nggak boleh. Sehingga misalnya, dia pendapatannya apa? Pokoknya dari awal kerja sampai akhir nggak ada yang halal. Jualan khamr, jualan apalagi misalnya jualan babi, jualan ini. Dia nggak punya pendapatan yang lain selain itu. Maka kita dilarang untuk mengambil hartanya. Menurut pendapat yang lebih kuat. Yang kedua, orang yang penghasilannya bercampur. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal, ada yang haram. Nah, ulama memberikan rincian. Jika dominan halal, pendapat yang kuat boleh. Jika dominan haram, sebagian ulama menilai makruh. Seperti mazhab Syafi'iyah. Sehingga wallahu ta'ala alam dalam kasus ini, jika Anda melihat bahwasanya pendapatan orang ini dominan haram, maka menurut Syafi'iyah itu makruh bagi Anda untuk mengambilnya. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, televisi, volume televisinya bisa dikecilkan. Masya Allah Ustaz, tadi terima kasih atas tausiahnya. Dan tadi masalah apa, fitnah itu memang benar-benar sudah nampak sekali ya Ustaz ya, di kehidupan kita sehari-hari ini dan akhir-akhir ini. Ustaz, doa apa Ustaz untuk menghindari dari fitnah? Karena yang saya tahu baru ini Ustaz, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal, itu di tasyahud akhir Ustaz. Adakah doa lain Ustaz? Baik. Begitu Ustaz, jasa kalau saya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu di antara doa dan insya Allah itu sudah sangat mencukupi. Kita memohon perlindungan kepada Allah min fitnatil mahya wal mamat. Yang kita baca setiap di akhir salat. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam. Wa min adabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian ada juga doa yang lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon agar kita dilindungi dari fitnah. Dilindungi dari fitnah ketika kita meninggal dunia sehingga saat kita mati kita bersih dari fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wa idza arada dan jika engkau menghendaki untuk memberikan fitnah kepada sebagian hambamu, fakbidni ilaika ghaira maftun, wafatkanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah. Doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, wa tarkal munkarat, wa hubbal masakin, wa idha aratta, Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat. Wa tarkal munkarat. Aku mohon kepadamu untuk mengamalkan semua bentuk kebaikan. Aku mohon kemudahan darimu untuk bisa mengamalkan kebaikan. Wa tarkal munkarat. Dan meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin. Dan mencintai orang miskin. Wa idza aratta dan jika engkau menghendaki untuk menimpakan fitnah kepada sebagian hambamu, fakbidni ilaika ghaira maftun. Maka wafatkanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah. Sehingga kita mohon kepada Allah Ta'ala pada saat kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan kita. Wa idza aratta bi 'abdika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun, jika engkau menghendaki ada sebagian hambamu yang difitnah maka wafatkanlah aku tidak termasuk ke dalam mereka dalam kondisi bersih dari fitnah. Kita meninggal dalam kondisi tidak terkena fitnah sehingga kita bersih dari fitnah itu. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keluar dari tema ini, Pak Ustaz. Baik, silakan, Bapak. Begini, Pak Ustaz. saya menikah itu sudah sekitar 16 tahun yang lalu. Dan saya menikah itu dengan wanita yang hamil duluan, Pak Ustaz. Sudah. Dan hamilnya itu dengan orang lain. Enak. Ya. Sekarang saya sudah dikawini 3 orang anak, Ustaz. Dan satu masih hamil. Sekarang masih hamil. Begini, Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan. Bagaimana solusi dari pernikahan saya? Apakah sah gitu, Pak Ustaz? Apakah Bapak tahu kalau istri Bapak hamil sebelum menikah? Sudah tahu, Pak Ustaz. Sudah tahu? Ya, saya ikhlas menikahinya. Baik. Nah, gini, Pak Ustaz, tentang anak-anak saya. Yang 3 itu kan, saya kan sudah punya 3 anak. Dan satu kan masih hamil di dalam perut. Nah, jadi bagaimana itu tentang anak saya gitu, Pak Ustaz. Nah. Nanti jadi walinya itu siapa gitu, Pak Ustaz. Dalam pernikahannya nanti. Cuma anak saya itu perempuan, Pak Ustaz. Nah. Yang pertama itu laki-laki. Baik. Cukup, Bapak. Ya, cukup, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pernikahan itu modal utamanya bukan sebatas yang penting ridho, cinta, seneng, dan seterusnya. Bukan, ya. Ada aturan yang juga harus dipenuhi. Karena itu, manusia berbeda dengan binatang. Salah satu di antara pembedanya adalah manusia itu nasabnya jelas. Sehingga kenapa harus ada pernikahan? Agar manusia beda dengan binatang. Makhluk berakal, bernasab. Makanya dalam salah satu di antara daruriyatul khams, di antara yang dilindungi oleh syariat adalah hifdzul ird wan nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Kalau binatang, mereka berketurunan, mereka kawin, tapi tidak punya nasab. Kita tahu misalnya kambing, ya, ayam, dan seterusnya. Ini bapaknya siapa, tidak ngerti. Makanya binatang itu dikembalikan ke ibunya. Ini anaknya induk yang itu, anaknya induk yang itu. Bapaknya yang mana, tidak ngerti. Dan kalaupun tahu, ya, tidak memberikan pengaruh hukum sama sekali. Sehingga andaikan ada sapi betina, kawin dengan sapi jantan, lalu melahirkan anak betina. Anak betina ini besar, dikawinkan dengan sapi jantan yang sama. Boleh nggak? Nggak berlaku hukum itu. Karena mereka tidak berlaku nasab. Manusia, karena dia punya nasab, ada aturannya. Makanya pernikahan itu tidak hanya sebatas modal, yang penting saya cinta, yang penting saya ridho, ini dalam kondisi sudah hamil, dan seterusnya. Ketika wanita dalam kondisi hamil, maka terlarang untuk dinikahi sampai dia melahirkan. Karena terlarang untuk dinikahi sampai dia melahirkan, maka jika nikah dilakukan akad, ya status akadnya adalah akad yang batil, sehingga harus diulang setelah proses persalinan, setelah melahirkan. Karena itu yang kami bisa sarankan kepada Bapak, segera melakukan akad nikah. Sejak Bapak paham tentang ini, seharusnya kalau mengetahui ada yang nggak beres, gitu ya, misalnya wanitanya dalam kondisi hamil, Bapak mengetahui ini nggak beres, segera dikonsultasikan kepada orang yang paham agama, agar bisa memberikan arahan yang benar, sehingga bisa bersikap yang benar, bukan kemudian terus mengambil sikap sementara nggak tahu ilmu, akhirnya setelah terlalu jauh baru bertanya. Padahal dampak buruknya muncul merembet kemana-mana. Karena dari situ terus muncul anak kedua, muncul anak ketiga. Nah, karena itu kami minta segera Anda lakukan akad nikah. Ya. Setelah Anda paham bahwasanya ini adalah proses pernikahan yang batal, sehingga untuk sementara Anda menghindari dulu dari istri tidak boleh menyentuh sampai dilakukan akad nikah yang sebenarnya. Karena akad nikah yang kemarin adalah akad nikah yang batal. Istri Anda dalam kondisi sudah hamil dengan orang lain dan Anda tidak boleh menikahinya. Wallahu a'lam. Dan kami sarankan ya, lakukan pembicaraan dengan baik antar sama keluarga ya, biar tidak menimbulkan masalah yang besar. Nah, tafadhol. Silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. Ustaz, Ana mau bertanya. Sebagaimana yang Ustaz terangkan bahwa ada golongan, empat golongan manusia, yang terakhir itu adalah tidak berilmu dan tercatat. Kemudian ada orang yang berniat untuk sama dengan orang itu. Berniat. Dan dosanya sama. Nah, kemudian ada hadis lain, Ustaz, apabila kita berniat dengan jalan, keburukan jalan hati, itu Allah tidak menuliskan dosanya gitu, Ustaz. Baik. Nah. Gimana, Ustaz, itu untuk mengkompromikannya, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalau teks hadis ya yang disebutkan tentang masalah antara pahala amal dengan niat ya. Nabi SAW mengatakan wa man hamma. Hamma. Hamma yahimmu. Artinya adalah keinginan yang belum sampai bulat. Sehingga baru sebatas. Ada keinginan tapi tidak sampai semangat untuk diamalkan. Itu ham. Wa man hamma bil hasanati falam ya'malha falahu ajrun wahid. Siapa yang punya keinginan untuk beramal soleh, tapi dia tidak bisa melakukannya, maka dia punya pahala satu. Hampir seluruh kaum muslimin yang belum haji dan dia punya keinginan untuk haji, dia punya ham untuk berhaji. Kaum muslimin yang enggak mampu ya. Sehingga dia punya bayangan kapan saya bisa haji. Dia ingin haji. Atau yang belum pernah umroh, dia ingin umroh. Berarti dia sudah punya ham untuk itu. Bisa jadi sampai mati dia enggak bisa melaksanakannya karena Allah tidak memberikan kemampuan finansial kepadanya. Maka insya Allah orang ini tetap dapat pahala. Dari pahala alham yang dia miliki. Baik. Dan berubah jadi niat. Ham ini berubah jadi niat. Jika kemudian ada sebab kuatnya. Misalnya setelah dia punya uang. Nah sekarang yang menentukan. Kalau ham bapak itu serius. Diniatkan untuk haji. Dia daftarkan. Nah saat dia daftar ada niat untuk haji. Insyaallah tahun sekian saya berhaji. Karena saya sudah daftar. Sehingga ham itu tahapan di bawah. Nah, ham di sini ada untuk kebaikan, ada untuk maksiat. Nah, makanya untuk jenis yang kedua ham untuk maksiat, jika tidak sampai dilaksanakan, maka orangnya malah dapat pahala. Berarti dia urungkan keinginannya itu. Mungkin karena takut kepada Allah, atau karena dia enggak mau dapat dosa, maka dia malah dapat pahala. Tayyib. Lalu bagaimana dengan hadis yang kemarin kita baca? Ya? Nabi SAW menyebutkan bahasnya orang itu adalah niatnya jujur, sehingga sudah sampai pada tingkatan niat. Dan diucapkan. Ketika keinginan itu sudah diucapkan, terhitung sebagai amal niat yang sempurna. Makanya orang ini mengatakan, wa rajulun lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Orang jenis yang keempat, dia enggak dikasih oleh Allah rizki dan juga enggak dikasih ilmu. Wa huwa yaqul, lalu dia mengatakan, "Lau kana li malun mithla fulanin, andaikan saya punya harta seperti yang dimiliki oleh fulan, la'amiltu mithla ma 'amila fulan." Saya akan melakukan perbuatan seperti orang itu. Sehingga dia sudah menyatakan tekad itu. Makanya dihitung sebagai dosa. Karena itu niat ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, niat jika sudah diucapkan, niat sudah diucapkan, berarti ini sudah jadi tekad ya. Sudah jadi tekad, maka dia berimbas pada pahala dan dosa tergantung dari jenis niatnya. Karena itu setiap hari kalau kita punya tekad untuk berbuat baik, maka kita akan mendulang pahala tiap hari. Meskipun tekad itu bisa dilakukan maupun tidak bisa dilakukan. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal menasihatkan kepada putranya, "Inwi khairan takun fi khairin." Selalu miliki niat yang baik setiap hari, maka engkau akan menjadi orang yang baik. Setiap hari punya rencana kebaikan gitu ya. Jadi kita bangun tidur sudah merencanakan kira-kira hari ini apa kebaikan yang akan saya lakukan. Insya Allah kajian subuh gak telat. Saya akan ikuti satu niat baik, satu tekad baik. Apalagi misalnya, ya semoga hari ini saya bisa menyumbang uang 100 ribu ke masjid atau kemana. Bagus. Atau yang lainnya, saya hari ini harus hafal surat ini. Harus hafal surat apa misalnya? Surat Al-Kautsar. Misalnya ya. Lalu Anda menghafal surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Atau keinginan yang lain. Yang jelas keinginan untuk berbuat baik. Atau Anda baru beli buku. Buku itu belum Anda baca. Terus Anda punya keinginan dan tekad. Insya Allah saya mau baca sampai misalnya sekian lembar dari buku itu. Adanya ham-ham itu, adanya tekad-tekad itu yang kemudian diucapkan, maka berubah jadi tekad ya. Dan ternyata kita gagal mengamalkannya, insya Allah Allah kasih pahala. Nah, sehingga orang selalu diwarnai dengan tekad baik, keinginan untuk berbuat baik, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah. Nih. Kita bacakan pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Saya ingin bertanya kembali ya. Dulu ketika itu mungkin ada beberapa kali makan tidak bayar. Nah, itu kalau sekarang saya bayar itu kira-kira bentuknya seperti apa, Ustaz ya? Baik, cukup, Bapak. Yang kedua, Ustaz, untuk pengembalian harta kepada perusahaan yang didapatkan dari TIP, itu kira-kira apakah boleh kita dikembalikan dalam bentuk sedekah, Ustaz, untuk menghindari mencemarnya nama baik kita, Ustaz? Begitu, Ustaz. Baik. Cukup, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu, Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Kasus makan tidak bayar ya. Itu kan sebenarnya Anda bawa harta orang lain. Bawa harta orang lain dengan cara dolim. Dan ini wajib untuk dikembalikan. Bisa share screen. Makan tidak bayar berarti bawa harta orang lain dengan cara yang dolim. Nah, membawa harta orang lain dengan cara yang dolim, tobatnya hanya satu, kembalikan ke pemilik. Bagaimana kalau pemiliknya tidak diketahui? Ya, misalnya ini sudah sekian tahun yang lalu waktu Anda masih SMA. Dan kita tidak tahu pemiliknya itu siapa. Kantinnya sudah tutup misalnya. Atau sudah ganti orang. Kalau nggak bisa ke pemilik, kembalikan ke ahli waris. Ke keluarga pemilik. Wah, apalagi ahli warisnya, pemiliknya aja nggak kenal ya. Apalagi keluarganya. Nah, kalau ini nggak bisa, pertama pemilik nggak bisa, ke ahli waris nggak bisa. Bagaimana cara taubatnya? Apakah bisa disedekahkan? Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Itu bukan duitmu. Itu duit orang. Dan sedekah dengan harta orang lain nggak diterima. Sehingga percuma saja. Ketika orang bersedekah, sementara menggunakan harta orang lain, sedekah itu tidak diterima. Kemudian ada yang mengatakan bisa. Bisa disedekahkan. Atas nama pemilik. Sehingga menurut pendapat yang pertama, ini tunggu ketemuan di akhirat. Tunggu ketemu di akhirat. Maka nanti dia akan menagih kepada Anda saat di akhirat. Untuk kondisi yang kedua, Anda begitu sedekah atas nama pemilik, maka selesai tanggung jawab Anda di dunia, dan nanti pahala sedekah itu menjadi milik pemilik. Dan ini pendapat jumhur, dan ini berdasarkan sebuah fatwa yang terjadi di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Muawiyah menyetujui fatwa ini. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana dengan uang tips? Tips jika Anda adalah karyawan swasta, sebenarnya tips nggak boleh diterima sama sekali ya. Nggak boleh diterima. Dan jika Anda karyawan swasta, maka itu adalah hak perusahaan. Karena itu wajib dikembalikan ke perusahaan. Selama perusahaan masih ada, berarti harus kembali ke perusahaan. Baik, bagaimana kalau alasannya biar tidak mencemarkan nama baik kita? Wah, ini kalau tahu nanti nama baik kita jadi buruk di perusahaan. Anda bisa serahkan ke perusahaan tanpa harus memberitahu. Ya. Karena bukan syarat dalam menyerahkan ini harus memberitahu. Misalnya gimana, Pak? Tahu nggak rekening perusahaan? Tahu. Transfer masuk ke situ bisa nggak? Oh, bisa. Kalau bisa, alhamdulillah. Itu cara yang terbaik. Sehingga Anda tidak sampai menampakkan diri Anda kalau Anda mengembalikan harta itu. Atau yang kedua misalnya, wah, kalau rekening perusahaan saya tidak tahu, Pak. Kalau tidak tahu, perusahaan butuh benda apa? Oh, perusahaan butuh ini. Baik, tapi belum di cover, perusahaan belum membelikan. Maka Anda belikan benda itu. Misalnya butuh apa, yang printer atau apa misalnya. Lalu Anda belikan printer, taruh di perusahaan. Ya, mungkin nanti akan memicu pertanyaan, ini kok ada printer dari mana? Ya, yang penting dimanfaatin dulu. Kok sampai pemimpin atau atasan perusahaan minta pertanggungjawaban, sampaikan ini dari saya untuk perusahaan. Mohon diterima. Semoga jadi jadi pelebur dosa, karena kita mengambil hak orang lain. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.